Mitra Bisnis, pembaca konten mengkritik rencana pemerintah untuk mewajibkan setiap bisnis online berbadan hukum demi perlindungan konsumen. Dia mengatakan aturan ini akan menghambat pengusaha mikro yang baru merintis bisnis atau bisnis sampingan, misalnya ibu rumah tangga atau karyawan menengah ke bawah, untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau alasannya perlindungan konsumen, dia menyarankan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar, karena konsumen saat ini juga sudah pintar. Kalau tidak percaya, bisa memilih cara cash on delivery. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda soal aturan bisnis online ini? Di segi legalitasnya sebenarnya kita butuh. Sekarang kan di mana-mana pun banyak sekali ya penjualan online itu. Yang orang dengan mudah meng-create satu website bisa langsung jualan. Dan apakah dengan di lingkungan tertentu atau lingkungan yang terbuka sama sekali. Memang ada segi positifnya kalau kita lihat dari segi hukumnya. Dan kemudian kita melihat dari segi pajaknya akan lebih jelas di sana. Apakah dia untuk CV, apakah dia untuk PT, nanti itu kan berbadan hukum yang dibuat secara legal, dan kemudian juga pasti harus ada NPWP-nya. Sebab penjualan sekarang itu yang melalui online ini, internet ini sangat banyak sekali sekarang. Dan harganya memang sangat miring dibandingkan dengan toko. Karena memang di samping dia mudah, nggak harus menyewa pegawai, nggak harus menyewa tempat, segala macam showroom. Ini kan bisa langsung directly kepada consumer. Sebenarnya ujung-ujungnya bukan, kalian memang seolah-olah itu pelindungan pada consumer, tapi sebenarnya kan ujung-ujungnya kan gimana pemerintah bisa menarik pajak. Tapi bagaimana dengan pengusaha mikro yang baru merintis bisnis online, Pak? Seperti apa penerapan badan hukumnya? Mungkin sebenarnya kalau dilihat tuh berdasarkan daripada omsetnya ya, turnover-nya daripada penjualan mal di sana itu ada berapa. Kalau sudah lewat dari 5% tertentu harus diwajibkanlah berbadan hukum. Kalau masih kecil-kecil baru mulai yang tutup-tutup mata aja lah. Ada pihak menilai aturan ini akan menurunkan nilai transaksi bisnis online secara nasional. Bagaimana menurut Anda, Pak? Saya rasa enggak. Selama ini sekarang kan kita ini sudah lagi berkembang dengan pesatnya sekarang. Kenaikan penjualan melalui online ini kan luar biasa sekarang. Dengan mudah sekarang kan kita mau cari apapun, kita search melalui Google, melalui Yahoo, itu kita langsung mendapatkan website-website yang seperti itu. Dan orang semua merasakan kemudahannya, bukan hanya kemudahannya, tetapi harganya pun jauh lebih miring dibandingkan dengan yang di toko. Dan konsumen sendiri pun sudah tahu juga kan, bagaimana cara memilih barang-barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, terutama dari segi kualitasnya. Tapi Pak, waktu untuk proses pembuatan badan hukum di Indonesia dinilai cukup lama dan biayanya juga mahal. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu? Ya, memang harusnya dari Departemen Kehakiman itu harus mempercepatlah urusan proses itu dan mempermudahlah. Sebab kayak di Singapura kan dengan $1 kita langsung bisa bikin berbadan hukum, sehari pun sudah selesai hal seperti ini. Kita memang agak lama, saya rasa hal-hal ini bisa dipermudahlah aturan seperti ini. Ada himbauan, Pak, untuk pengusaha bisnis online terkait rencana aturan bisnis harus berbadan hukum ini? Semuanya itu harus dibentuk suatu legalitas. Saya sendiri melihat bukannya banyak, ya, tetapi beberapa kali kejadian itu konsumen ini kan merasa tertipu. Apakah kadang-kadang barangnya nggak dikirim atau tidak sesuai dengan kualitas dan mengadunya mau kemana sekarang ini? Karena itu nggak jelas semua statusnya. Demikian pengamat bisnis Aswin Wiryadi. Saya, Mandariska.